terasa semakin hangat. Gejolak nada cinta mengalun indah dalam hati. Terbayang kau di sini. Masihkah kau ingat dulu masa kita memendam rindu? Cerita lama yang tak mungkin kembali. Ku yakin kau menyadari semua telah terjadi. Di sini kita berdiri, persimpangan tak pasti. Jika memang seharusnya cinta kita mesti berpisah, mengapa kau biarkan kita berjumpa? Setidaknya kita mengerti sudah, takkan mungkin lagi kita bersatu. Selamat tinggal persimpangan cinta dalam kenangan tempat ini. Kenangan tanpa ini.